hambarin lagi ramadhan. Saat-saat padat beribadah tak terhingga, helai mahalnya. Setiap habis ramadhan hamba cat kalah nasa. Umur hamba di tahun depan, berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadhan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kau muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya ku dipersatukan dalam memohon kesempatan.